بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلمه تعليما لفضل الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير sampai mana? Hafizul Imam. Tahfizul Imam As-Shalah. Imam meringankan salat. Faedah yang pertama, yusannu lil imam tahfizu salati ma'a fi'li ab'adin wa hay'at. Disunahkan bagi seorang imam takhfifu shalah, meringankan salat, ma fi'li ab'adin wa hay'at, dengan tetap melaksanakan sunnah-sunnah ab'ad wa hay'at dan sunnah-sunnah hay'at, yang mana artinya termasuk yang disunnahkan adalah seorang imam itu tidak memberatkan kepada makmum-makmumnya dengan memanjangkan sholat. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika mengimami mereka, maka Nabi SAW tidak memanjangkan sholat. Dan itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW pernah mengimami mereka dan kemudian memanjangkan sholatnya, maka di situ itu sangat jarang terjadi. Jadi memang terjadi tapi sangat jarang. Yang sering dan yang kebiasaan daripada Nabi Muhammad SAW, ketika sholat bersama mereka, Nabi SAW meringankan sholat, tidak melama-lamakan sholat. Padahal Nabi SAW sendiri ingin sebenarnya melaksanakan sholat, ingin lama dalam sholat, karena kita tahu Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan nikmat, dalam keadaan lezat, sebagaimana nikmat tersebut beliau dapatkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Lailatul Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu Nabi SAW jika mendapatkan kesusahan, kesedihan, maka beliau langsung melaksanakan sholat. Dengan itu Nabi terhibur. Dan Nabi SAW jika memerintah Bilal untuk qomat, mengucapkan dengan kata-kata, arihna biha ya Bilal, senangkan kami dengan sholat wahai Bilal. Ya, Nabi senang ketika sholat dan nikmat. Dan Nabi ingin sekali-sekali melamakan sholat. Tapi kadangkala ketika Nabi SAW ingin memanjangkan sholat, tahu-tahu mendengar suara tangisan si anak bayi. Maka Nabi SAW mengurungkan dan mempercepat, mempersingkat sholatnya. Dan Nabi SAW melarang. Oleh karena itu pernah seseorang yang melaksanakan sholat bermakmum dengan Sainah Mu'ad. Sainah Mu'ad bin Jabal ketika selesai sholat isya bersama Nabi Muhammad SAW, beliau pulang ke kampungnya dan mendapatkan kampungnya belum melaksanakan sholat isya. Kemudian Sainah Mu'ad kembali melaksanakan sholat bersama mereka dengan menjadi imam. Tapi di situ Sainah Mu'ad membaca surat-surat yang panjang, sehingga di antara mereka ada seseorang, ada lelaki yang sudah capek seharian bekerja dari pagi hari, maka dia tidak sabar mengikuti salatnya Sainah Mu'ad. Sehingga di tengah-tengah salat dia niat mufaraqah. Dia niat berpisah daripada imam dan kemudian melanjutkan salatnya sendiri. Tapi kemudian Sainah Mu'ad mendengar kabar orang tersebut niat mufaraqah dan meninggalkan sholatnya Sayyidina Mu'ad, maka disitulah Sayyidina Mu'ad menjadi marah kepada orang tersebut. Dan lelaki tersebut ketika tahu Sayyidina Mu'ad marah, maka langsung datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW keesokan harinya dan melaporkan kejadian yang telah terjadi. Ketika Nabi SAW mendengarkan cerita dan pengaduan orang tersebut, maka Sayyidina Mu'ad pun dipanggil. Ketika dipanggil Sayyidina Mu'ad dan Sayyidina Mu'ad mengaku akan hal tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, "Afsadtaunun antah ya Mu'ad, akankah kamu membuat fitnah di antara orang-orang? Akankah kamu membawa fitnah untuk orang-orang? Yang mana jika kamu, artinya jika terus seperti itu, Sayyidina Mu'ad mengimami mereka, memajangkan sholatnya, lama-kelamaan makmumnya akan berkurang. Orang akan lari daripada sholat berjamaah. Dan itu suatu yang fitnah." Ya, oleh karena itu, ya kita tidak tahu, di antara makmum-makmum itu kan bisa jadi ada yang tua, tidak kuat dan tidak bisa lama-lama dalam sholat. Bisa jadi di antara mereka ada yang sakit, yang tidak tahan kalau lama-lama dalam sholat. Bisa jadi ada yang bayinya sedang menangis seperti kejadian yang Nabi SAW alami. Bisa jadi juga ada yang punya hajat sehingga dia kesusu untuk melaksanakan hajatnya. Dan oleh karena itu, sesuatu yang termasuk makruh dalam sholat berjamaah, termasuk makruh, melama-lamakan dan memanjangkan sholat berlebih-lebihan. Bahkan itu bisa masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salah satu la tujawizu sholatuhum azanahum." Ada tiga kelompok, ada tiga orang. "La tujawizu sholatuhum azanahum." Yang sholat mereka ini tidak melewati telinga-telinga mereka. Dalam arti maksudnya adalah tidak diterima sholat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Al-abad al-abik. Al-abad al-abik. Seorang budak yang lari daripada tuannya. Hatta yarji'ah, sampai dia kembali kepada tuannya. Seorang budak yang kabur daripada rumah tuannya, maka dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama itu juga, sampai benar-benar kembali ke rumah tuannya. Yang kedua, imra'atun batat fa zawjuha 'alaiha sakhit. Dan seorang wanita yang di malam hari bermalam dalam keadaan suaminya sedang marah kepadanya, sedang murka kepadanya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ini, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam bagi kelompok, imam bagi seorang atau sekelompok orang, sekelompok kaum dalam sholat berjamaah, wahum lahu karihun, dan mereka dalam keadaan tidak menyukai imam tersebut. Jadi kalau ada seorang imam yang tidak disukai oleh makmum-makmumnya, dia menjadi imam, itu termasuk sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya imam tidak diterima oleh Allah SWT jika makmum-makmumnya tidak suka kalau dia menjadi imam. Tapi ulama menjelaskan, tidak suka di sini dalam arti karena sebab syar'i, karena alasan agama, karena imam mungkin terlalu cepat ya, berlebihan dalam melaksanakan sholat, atau sebaliknya terlalu lambat. Baca surat yang panjang, ya. Atau juga mungkin karena imam meninggalkan sunnah-sunnah tertentu, tidak kunut, tidak membaca surat, atau mungkin tidak membaca tasbih ketika ruku dan sujud, sehingga dengan itu makmum juga tidak sempat mengenalkan sunnah. Ya, itu sebab-sebab syar'i. Atau mungkin imam yang menjadi imam ketika itu sebenarnya tidak pantas dan tidak berhak menjadi imam. Karena ulama kan sudah menentukan yang paling berhak menjadi imam adalah si fulan yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya seperti ini. Yang lebih, yang paling utama dikatakan al-afqah, yang paling faqih. Jadi kalau misalnya yang tidak berhak kemudian dia maju menjadi imam dan makmumnya tidak suka, tidak menyukai dia menjadi imam, maka termasuk itu sebabnya adalah sebab syar'i. Berarti sholatnya imam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga orang termasuk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka menjelaskan yang tadi kita baca, bahwasanya termasuk atau dianggap imam tidak melama-lamakan, tidak memanjangkan sholat dengan apa? Cukup dengan melaksanakan ab'ad dan hay'at. Cukup dengan melaksanakan ab'ad dan hay'at. Jangan lewat daripada itu. Dan bukan berarti dengan meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad atau sunnah-sunnah itu salah. Kalau imam tidak lama, tidak panjang sholatnya, tapi dia tinggalkan kunut, tapi dia tidak membaca tasbih, ya, tapi dia tidak membaca doa, julus baina sajdatain dan seterusnya, ya itu juga salah. Jadi tetap diamalkan sunnah-sunnah hayat, diamalkan apalagi sunnah-sunnah ab'ad, ya sunnah ab'ad yang sunnah di apa? Sunnah ab'ad adalah sunnah yang jika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi, itu sunah ba'd kunut dan tasahud awal, ya sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam tasahud awal, ini sunah ab'ad, ya tetap harus dikerjakan. Sunah hay'at pun juga demikian dilaksanakan, tapi jangan berlebihan, ya oleh karena itu dalam tasbih misalnya ketika ruku disunahkan kan 3 kali membaca tasbih, tapi itu 3 kali paling sedikitnya membaca tasbih, atau bilang paling sedikitnya kesempurnaan membaca tasbih dalam ruku dan sujud 3 kali. Untuk mendapatkan yang lebih sempurna lagi, bisa ditambah sampai 5 kali, bisa sampai 7 kali, bisa 9 kali, bahkan bisa juga 11 kali. Tapi itu bagi yang mau sholatnya sendiri, bagi yang sholatnya sendiri boleh, bahkan akan menjadi lebih sempurna kalau dia membacanya sampai 11. Ya juga demikian ketika sujud dia melama-lamakan sujudnya membaca doa di situ akramma yakunul abri min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru minad du'a fi oh kama qal sebanyak-banyak dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala hamba tersebut dalam keadaan sujud, itulah keadaan yang seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada dalam keadaan sujud. Di situ kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan berdoa. Nah, tapi berdoa ini dengan catatan kalau salatnya sendiri, ya bukan berarti menjadi imam, bukan berarti menjadi imam baca doa ini sampai setengah jam sujudnya aja. Ya, tidak dianjurkan. Bahkan Hawi Ajalal Hadad tidak menganjurkan melama-lamakan sujud di masjid atau di tempat keramaian atau di sana ada orang lain. Pernah Habib Abdul Haddad melihat seseorang yang melama-lamakan sujud, kemudian ditegur, ya fulan, alangkah baiknya ibadahmu sekarang ini melama-lamakan sujud jika kamu lakukan hal tersebut di rumah, jangan di masjid. Ya, kalau di masjid dikhawatirkan khaufan minari riya. Dikhawatirkan nanti ada riya. Manusia tidak, artinya tidak mudah untuk selamat daripada riya, dan bahkan tidak mudah mengenali riya, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya riya itu akhfa min dabi bin namal, lebih samar daripada semut yang kecil di dalam keadaan yang gelap di padang pasir yang luas. Sulit untuk diketahui, tidak sembarang orang mengetahui dia riya atau ikhlas, karena riya samar. Nah, oleh karena itu, ya, jika mau memanjangkan sholat, jika mau melama-lamakan sujud, maka hendaknya dia lakukan ketika sholat sendiri di rumah, jangan ketika dia sholat bersama orang-orang yang lain. Dikhawatirkan riya, kemudian kalau dia menjadi imam memanjangkan sholat juga dikhawatirkan mengganggu orang lain. Nah, ini artinya tadi, ma'afi li ab'ad wa hay'at bihaitsu la yaktasir 'alal aqal, tapi sekiranya la yaktasir, bukan hanya melaksanakan yang al-aqal, paling sedikitnya sunnah, seperti katasbihatin wahidah. Dalam ruku, dalam sujud, minimal untuk mendapatkan sunnah membaca tasbih cukup satu kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, cukup satu kali sudah dapat sunnah, dapat pahala. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup satu kali sudah mendapatkan pahala, tapi tidak sempurna. Nah, minimal untuk menjadi sempurna minimal 3 kali. Lebih sempurna lagi tadi yang kita sebut. Nah, cuma jika dia menjadi imam, hendaknya jangan hanya 1 kali membaca tasbihnya, jangan. Ya, jangan paling sedikitnya, jangan. Tetap kita katakan baca 3 kali. Cuma jangan membacanya sampai 11 kali. Nah, layak tasir alal akhal, jangan hanya membaca sunnah yang paling sedikitnya. Tasbihatin wahidah, seperti 1 kali tasbih. Wala yastawfi al akmal, tapi juga jangan melaksanakan yang paling banyak, paling banyaknya. Kaihda aswatah tasbihah, seperti membaca 11 tasbih. Jadi tetap sunnah itu dilaksanakan, tapi jangan paling sedikitnya sunnah, jangan. Jangan juga membacanya, melaksanakannya, mengamalkannya yang paling banyaknya sunnah, tapi yang sedang-sedang. Seperti contoh yang lain, misalnya membaca surat, sunnah apa enggak? Imam membaca surat setelah membaca Fatihah, sunnah. Kalau dia tidak membaca surat, ya salah. Oh, karena biar tidak usah lama-lama, salah. Atau membaca surat, tapi hanya paling sedikitnya surat. Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ya, memang membaca surat, kan baca surat minimal 1 ayat, paling sedikit 1 ayat. Walaupun 1 ayat dianggap membaca surat, tapi jangan hanya 1 ayat. Ya, tentunya tetap dia baca surat-surat yang sempurna. Ya, baca wadduha, baca juga inna azanna alam nasra. Itu kan surat-surat yang pendek, artinya wadduha dan terus ke bawah. Atau sabihisma, tidak masalah. Nah, itu maksudnya. Tetap mengamalkan sunnah. Dan jangan hanya mengamalkan paling sedikitnya sunnah. Jangan, tetap mengamalkan sunnah yang normal, yang tengah-tengah, yang seneng-seneng. Jangan juga berlebih-lebihan. Oh, kalau begitu, ana baca Baqarah saja ya. Ya, ini sunnah memang. Tapi kan, itu paling banyaknya sunnah. Jadi, jangan yang paling sedikitnya, juga jangan paling banyaknya. Fi Fathil Alam, dalam kitab Fathul Alam disebutkan, na'am ma warada bihususi yati bihi ka surati sajdah. Ya, kalau memang ada hadis yang menjelaskan tentang dikhususkan surat tertentu untuk dibaca dalam surat tertentu, seperti ka surati sajdah, surat as-sajdah, wa hal ata ala insani hinu minad dahri lam yakun Sayyidina Nazkura. 2 surat ini disunahkan dibaca ketika sholat subuh di Jumat, di hari Jumat. Ya, subuh. Ya, ini fi subhil Jum'ah. Di dalam sholat subuh di hari Jumat disunahkan baca 2 surat ini. Ini 2 surat yang panjang, tapi ada hadis, ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, tidak masalah. Ya, seperti juga sholat witir lah, kita katakan ketika sholat witir dianjurkan dalam rokaat yang pertama daripada 3 rokaat. Rokaat pertama sunnah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Padahal Sabbihisma itu kan di atas daripada surat Wadduha. Ya, kan surat yang dianggap pendek adalah surat Wadduha dan ke bawah, itu surat yang pendek. Tapi di atas yang Wadduha bukan sudah dianggap surat pendek, sedang itu. Termasuk Sabbihisma Rabbikal A'la. tapi tetap kita baca walaupun makmumnya misalnya tidak ridha. Ya, kenapa? Karena memang ada hadisnya untuk menganjurkan kita membaca surat Sabihisma di dalam sholat witir. Begitu juga Sabihisma dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah, dua surat ini dibaca dalam rakaat pertama dan kedua dalam sholat hari raya. Ya, begitu juga dalam sholat Jumat. Tidak masalah dibaca surat itu. Walaupun dengan itu misalnya makmumnya sebagian tidak suka. Ya, dianggapnya terlalu panjang. Karena memang ada hadis. Yang kedua. Yukhafifu al-imamu as-salata nadman ma'afi ilil abad wal-hay'at. Nadban. Di sunnah. Jadi bukan wajib memang, tapi sunnah. Sunnah bagi seorang imam meringankan sholatnya, tapi tetap dengan melaksanakan sunnah-sunnah abad dan sunnah-sunnah hayat. Wa yukrahu tatwil, seperti yang anda katakan tadi. Dan hukumnya memanjangkan sholat ketika dia menjadi imam, maka hukumnya makruh. Kama nassa alaihi fil seperti yang dijelaskan secara secara lafad. Ya, nassa menjelaskan secara lafad, bukan secara makna lagi. Fil'um dalam kitab Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Illa kecuali, kecuali ini ya. Kecuali an yarza bitatwilihi mahsurun. Kecuali kalau misalnya diridai, sholatnya itu dipanjangkan mahsurun oleh makmum-makmum yang terbatas. Jadi kecuali ridha. Jadi anak mau jadi imam. Ya, kalian makmum. Anda katakan tadi makruh bagi seorang imam memanjangkan sholat, hukumnya makruh. Kecuali kalau ana atau kalau makmumnya ridho, rela. Dan di sini ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Rela ini maksudnya apa? Apa harus ditanya satu persatu? Apa cukup dengan tanda-tanda? Ya, Imam Romli mengatakan cukup dengan qarinah, cukup dengan tanda. Tapi Imam Ibn Hajar mengatakan harus nutkon, harus dilafadzkan. Jadi harus tanya, rela, rela? Ditanya satu-satu, nanti rela, rela? Ya, rela, rela, rela. Baru anak boleh memanjangkan sholat. Tapi Imam Rawi mengatakan cukup dengan qarinah, dilihat tandanya aja. Kalau tandanya dia, mereka makmum-makmumnya ini suka kalau dipanjangkan sholatnya, rela. Ya, ahli sholat semuanya, ahli ibadah. Ya, ahli sujud, ya, dahinya sampai hitam semuanya. Ya, ini kan tanda-tanda, Masya Allah, istiqomah. Kalau sudah kita lihat, apalagi talibat al-ilim, ya, penuntut ilmu santriwati-santriwati, kan mereka orang-orang yang suka sholat semuanya, kan? Ya, maka dengan tanda-tanda seperti itu, sudah cukup, katanya Imam Romli. Boleh. Ya, ini katanya Imam Romli. Walaupun tidak harus dengan nutuk, tapi kalau dilihat tandanya mereka rela, maka hukumnya tidak makruh memanjangkan sholat. Ya, tapi mahsurun ya, itu pun kalau mahsurun terhitung, bisa dihitung, terbatas. Ya, mahsur ini berapa? Di bawah 100 itu masih mahsur. Di bawah 100 itu masih mahsur. Kalau di atas 100, yaitu ya bisa masur, bisa tidak masur. 1000 ke atas jelas itu hayumah masur. Yang gampang dihitung itu masur. Kalau gampang dihitung. Ini kalian gampang dihitung apa enggak? Sulit. Nanti kembali lagi itu sudah apa enggak? Ya. Kalau sudah susah dihitung, bisa. Tapi susah menghitungnya itu bukan masur. Tapi hayru masur. Kalau hayru masur, mutlakon hukum memanjangkan sholat untuk mereka, hukumnya makruh. Walaupun mereka ridha. Walaupun mereka ridha. Jadi ini kalau mahsur. Fa'in jahilah halahum. Bagaimana kalau misalnya seorang imam tersebut tidak tahu keadaan mereka ridha atau tidak ridha? Mau tanya kan sungkan. Masa ditanya dulu sebelum takbiratul ihram imamnya. Ridha semuanya apa? Kan tidak mungkin. Malu atau gimana. Ya, jadi ribut nanti. Ya, kemudian dilihat tanda-tandanya juga tidak ketahuan ini apa, bingung tanda yang mana. Ya, maka kalau fa'in jahila halahum awikhtalafu, atau mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan ya ana ridha, ada yang mengatakan tidak ridha, ana kesusu, apa hukumnya? Lanjutan wil, kalau begitu jangan dipanjangkan. Qala Ibnu Salah, Ibnu Salah mengatakan, illa kecuali, illa in qalla man lam yardha, kecuali yang tidak ridha, yang tidak rela dipanjangkan sholatnya, itu hanya sedikit. Sedikit maksudnya apa? Kawahid, hanya satu orang dari semua ini. Dari 150 yang sholat, hanya satu orang aja yang tidak ridha. Atau isnain, atau hanya dua. Kecuali hanya dua orang aja yang tidak ridha. Dari 100 orang, dua orang. Dari 50 hanya dua. Kan sangat sedikit. Kalau sangat sedikit yang tidak ridha, tidak apa-apa. Boleh tetap tidak makruh dipanjangkan sholatnya. Kalau hanya satu, dua aja. Kenapa kok mereka tidak ridha? Bisa jadi yang satu atau dua orang tidak rela itu lima radin mungkin. Ya, mereka sah. Wa nahwihi dan semisalnya. Fa'ingkana dari kamaratan. Dan itu pun dengan catatan. Kalau itu satu kali. Jadi bukan setiap kali. Bukan. Jadi suatu waktu aja, suatu waktu mau memanjangkan sholat, tapi ada satu dua orang tidak rela, boleh kalau cuma sekali-sekali, bukan selalu. Fa'inkana dari kamaratan, awnah waha sekali atau mungkin dua kali, khaffaf, boleh. Diringankan, fa'inkana dari kamaratan, anahuha khaffaf, meringankannya. Wa'inka surah huduruhu, tawwala. Fa in kasura huduruhu tawala. Ini berarti sebaliknya. Jadi kalau misalnya yang tidak rela itu satu dua orang. Kalau misalnya ya sekali-sekali disingkat ya, artinya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya selalu memanjangkan salat, selalu meringkas salat, mempercepat salat, sebaliknya meringankan salat, maka dikatakan di sini tawala. Tidak apa-apa untuk dipanjangkan. Jelas kenapa? Mura'atan lihaqqir radin, ya, untuk memperhatikan dan lebih melihat kepada orang-orang yang ridha, yang lain ridha semuanya kan. Wala yufawwid haqqahum, jangan dihilangkan dan disia-siakan hak mereka. Lihadzal fardi, untuk satu orang ini, al-mulazim, yang selalu salat bersama mereka. Kan kasihan kalau mereka semuanya menginginkan untuk dipanjangkan, ya. Jadi masalah ini kalau kalian jumlah 100 orang. Ya, misalnya cuma ada dua orang yang tidak rela dipanjangkan, tapi yang lain semuanya rela, semuanya kepingin lama, semuanya nikmat dalam sholat, lezat dalam sholat. Ya, kemudian ya kita katakan tadi, kalau misalnya sekali-sekali anak singkat, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Padahal dengan sekali anak singkatkan, anak ringankan sholat anak, berarti kan anak tidak memperhatikan yang lebih banyak, yang mana yang lebih banyak menginginkan sholatnya diperpanjang, dipanjangkan, dilamakan. Ya, tapi sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau setiap kali anak meringankan sholat, jangan. Kasihan mereka yang banyak yang kepingin sholatnya dilamakan. Jadi ini maksudnya. Qala fil majmu, dalam kata majmu dikatakan wahuwa hasanun, tafsil dan perincian tadi itu baik muta'ayinun, yang diharuskan adekan adanya perincian tadi. Yang ketiga. Idza naqasa al-imamu amma tulib minhu minas sunan. Jika misalnya imam mengurangi dari apa-apa yang diminta dan dianjurkan darinya, minas sunani, dari balas sunnah-sunnah yang ada dalam sholat, fa naqasa, maka akan juga menjadi kurang bisababihi, dengan sebab itu al-ma'mumun, makmumnya, li ajli mutaba'atihi, karena mereka harus mengikuti imam. Faqaddamina, berarti imam harus menanggung. Faqaddamina, imam berarti harus menanggung. Manaqasa, apa-apa yang kurang. Min sholatihim, daripada sholat mereka. Kama fil hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis, disebutkan al-imamu dominun. Dalam hadis disebutkan al-imamu domin. Imam adalah orang yang wajib menanggung, dalam arti menanggung sholatnya makmum jika terjadi kesalahan atau kekurangan. Karena sebab imam. Jadi kalau misalnya imam, karena imam ini terlalu cepat sholatnya, sehingga makmum tidak sempat membaca surat, sekiranya makmum sudah membaca surat ya, maka imam menanggung apa yang ada dalam kekurangan sholatnya ya, makmum. Atau mungkin imam tidak membaca doa kunut, padahal makmum sebenarnya ingin membaca doa kunut, maka imam tersebut wajib menanggung kekurangan yang ada pada sholatnya makmum. Wajib menanggung. Dalam arti apa menanggung sini? Nanti dituntut. Kenapa ente kok cepat-cepat sholatnya? Kenapa kalian dengan sebab ente makmum akhirnya tidak dapat melaksanakan sunnah? Ya, dituntut seperti itu. Kama fil hadis, wahwa min asadil makruhat, dan itu termasuk makruh yang paling keras. Bal ini takut al awamu an hadhil kayfiyatah yal matruba, bahkan jika seorang orang-orang awam biasanya meyakini bahwasanya salat seperti itu hiyal matruba, itu salat yang dianjurkan, itu salat yang disunahkan, faqad waqa' al imamu fil haram, bisa jadi imam itu telah jatuh dalam sesuatu yang haram. Kadang-kadang salat tarawih itu, ketika salat tarawih kadang-kadang berlebihan imamnya dalam memberingankan sholat, ya, sampai-sampai mungkin bisa jadi malah makmum sebagian tidak tumakninah. Bagaimana kalau terjadi jika makmum sampai tidak tumakninah, berarti kan sholat mereka tidak sah, maka yang menanggung dosanya nantinya adalah imam, yang menanggung kekurangan tersebut imam, ya, karena sebabnya itu terjadi karena sebab imam itu. Misal yang selanjutnya, al-kalam al-antidaril imam al-makmum, pembahasan tentang imam dianjurkan menunggu makmum. Ya, imam menunggu makmum. Ini menunggu dalam sholat ya, bukan menunggu untuk melaksanakan sholat. Ya, kita tahu kalau melaksanakan sholat ya, kalau yang tentunya yang lebih utama, sholat di awal waktu. Ya, apalagi kalau sholat itu sholat maghrib, maka dianjurkan lebih dipercepat daripada sholat yang lain. Jangan diakhirkan, jangan ditunggu sesuatu yang lain. Ya, tapi secara umum semua sholat dianjurkan di awal waktu. Ya, cuma di sini masalahnya jika seorang imam sudah takbiratul ihram, kemudian imam membaca surat dan mau melaksanakan ruku. Ketika imam ruku, imam mengetahui ada makmum yang masuk dan ingin kan disunahkan di situ imam untuk menunggu. Imam menunggu. Biar apa? Biar makmum itu takbiratul ihram, kemudian sekaligus ruku bersama imam dapat tumakninah, baru kemudian imam bangun dari rukunya. Sehingga makmum itu mendapatkan satu rakaat. Dan hukum menunggu itu hukumnya adalah sunnah bagi imam. Sunnah bagi imam menunggunya. Jadi kalau dia menunggu seperti itu, hukumnya sunnah dan dapat pahala. Dengan catatan, dengan syarat. Yang pertama, menunggunya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Ya, kalau terlalu lama, maka sudah tidak sunnah lagi. Jadi ketika imam mengetahui akan adanya makmum yang masuk ke masjid, ke tempat sholat, imam melamakan rukuknya, menunggu si makmum tersebut untuk takbir. Tapi makmum itu tidak takbir-takbir. Atau takbirnya sampai lama. Usolli, usolli, was-was apalagi, usolli, usolli. Padahal imamnya sudah capek nunggu di ruku itu. Nah ini kan berlebihan nunggunya. Kalau berlebihan jangan, kasihan makmum yang lain. Makmum yang lain kan sudah hawas di hati mereka. Kurang ngajar ini gara-gara satu orang ini. Nah kalau berlebihan lamanya, jangan, sudah tinggalkan. Walaupun terlambat tidak apa-apa, nanti kan juga bisa nyusul juga. Nah pertama syaratnya jangan berlebihan, jangan terlalu lama nunggunya. Kedua, ya hendaknya jangan dijadikan kebiasaan oleh orang tersebut. Jangan dijadikan kebiasaan oleh orang, oh ini tahu. Karena walaupun terlambat wudunya, nanti imam juga nunggu ana di ruku. Nah kalau sudah dijadikan kebiasaan, maka tidak perlu imam untuk menunggu, tinggalkan aja kalau ya. Kadang-kadang kan jadi kebiasaan, kadang-kadang ada. Ada apa enggak? Khususnya sholat terawih itu. Ketika sholat terawih, imam bangun sudah takbiratul ihram, makmum masih duduk-duduk, santai. Kalau sudah imam ruku, baru sudah takbiratul ihram. Ada kan? Banyak-banyak ini. Jadi ada. Walaupun di putri juga ada, talibat juga sebagian, 1-2 ada. Ya, karena ustaz juga sempat dulu kan sholat. Apalagi di luar, ini talibat kan, apalagi di luar, tentunya saya ustaz yakin lebih banyak lagi. Jadi ketika sudah imam waladhdallin amin, sudah qul huwallahu ahad, baru takbir. Ada itu. Atau bahkan malah kalau sudah ruku baru dia takbir. Jadi dapat satu rakaat. Jadi enak, tidak terlalu lama sholatnya. Nanti selesai assalamualaikum, nunggu lagi, santai lagi. Sampai imam ruku, baru lagi takbir. Ada yang semacam ini. Jadi kalau kayak gitu, jangan ditunggu. Mestinya imam tidak usah nunggu. Langsung aja, langsung bangun dari ruku. Ya, dia takut kan akhirnya. Ada ketinggalan. Jadi yang akan selanjutnya tidak akan lagi menunggu rukuknya imam. Nah, ini jadi kebiasaan. Nah, kalau jadi kebiasaan, tidak sunnah untuk ditunggu. Jadi ini kedua. Ketiga juga, jangan membeda-bedakan antara makmum dengan makmum yang lain. Jadi ketika makmum datang, seorang imam ini menunggu dalam ruku. Nah tunggu ini kasih. Ditunggu sampai betul-betul ruku dapat tumaknina, baru takbir. Ya, baru bangun dari ruku. Nanti suatu waktu ada makmum yang lain masuk, dan imam dalam keadaan ruku. Wah, ini musuhnya anak, kurang ajar. Nggak usah ditunggu ini. Berarti membeda-beda. Kan, jangan. Wah, ini keluarga anak sohib ini. Nah, ini ditunggu ini, nggak apa-apa. Jangan dibeda-bedakan. Jadi, kalau memang mau menunggu, menunggu tanpa membeda. Kalau dia membeda-bedakan, tidak dapat pahala. Ya, jadi, jangan membeda-bedakan. Ini kalau yang berkaitan dengan itu, mungkin juga akan lebih diperinci. Ya, apa yang akan kita baca. Pertama, lau ahassal imamu fi ruku. Andai kata imam merasa dalam ruku, merasa akan adanya orang yang datang untuk bermakmum dengan, ya, merasa. Kita katakan merasa, kadang-kadang kan imam tidak menoleh kan. Masa dilihat keloleh ke belakang kan, tidak mungkin. Artinya kadang-kadang kita tahunya karena ada suara orang berjalan masuk, ada suara orang mungkin baca takbir Allah, ditunggu. Jadi kalau dia merasa, ini dikatakan merasa karena imam kan tidak melihat. Atau mungkin imam melihat. Nah, fi ruku, yang kita sebutkan tadi kan ruku. Sebenarnya selain ruku ada tasahud, atau tasahudil akhir. Kalau imam dalam posisi tasahud akhir, kemudian ada makmum yang dah hendaknya ditunggu, biar makmum itu dapat sholat berjamaah. Itu sunnah juga dengan syarat yang tadi. Bidakhilin, dia merasa akan adanya orang yang masuk dalam tempat sholat tadi. Yustahabun tidaruhu, maka disunnahkan bagi imam tersebut untuk menunggunya. Sunnah menunggunya. Illam yubalih, ini yang anda katakan tadi. Illam yubalih fihi, dengan catatan tidak berlebihan. Menunggunya tidak berlebihan. Walam yufarid bainad dakhilin, dan tidak membeda-bedakan antara orang yang masuk. Wa yustasna min istihbabil intidor suwarun minha. Tapi ada pengecualian. Daripada sunnah menunggu makmum tadi, ada pengecualian-pengecualian tertentu tidak sunnah ditunggu. Kapan? Yang pertama, idza khasyya urujal waqt bil intidar. Kalau takut waktu sholat akan keluar. Dia kalau nunggu, takut, khawatir nantinya akan keluar waktu sholat. Ya tentunya jangan ditunggu. Yang kedua, idza kana dakhilu la ya'taqid idraka raka'ah. Kalau misalnya orang yang masuk itu tidak meyakini dia mendapatkan satu rakaat dengan bergabung dengan imam dalam ruku. Tadi kan kita menunggu di ruku sunnah. Ya, tapi dengan catatan imam makmum tadi itu meyakini bahwasanya dengan dapat ruku bersama imam, dia mendapatkan satu rakaat. Kalau dia meyakini sebaliknya, walaupun dia dapat ruku bersama imam, tetap dia dianggap tidak mendapatkan satu, kan tidak perlu ditunggu, tidak ada faedahnya. Au fadilatil jamaah, fadilah jamaah ketika menunggu dalam posisi tasahud al-akhir. Ketika imam dianjurkan dan disunahkan menunggu makmum, ya, dalam tasahud akhir agar makmum mendapatkan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, maka hendaknya satu syaratnya adalah makmum itu meyakini dia mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah dengan bermakmum dalam keadaan imam posisinya tasahud akhir. Bi'idrak ma'zukir, dan mendapatkan seperti itu. Isla faedah fil intidar, maka tidak ada faedahnya kalau imam menunggu jika tidak seperti itu. Yang ketiga, idza kana dakhilu ya'tadu al-bud'ah. Kalau memang orang yang masuk itu membiasakan mengakhirkan sholat. Ya, yang ini yang kita sebutkan tadi sebenarnya. Ini sudah dijadikan kebiasaan diakhirkan tidak takbir-takbir sampai imam ruku. Kalau seperti itu jangan ditunggu. Ya, ya'tab al-but'as. Ya, kebiasaan mengakhirkan takbiratul ihram. Wa ta'khir taharrumi. Mengakhirkan takbiratul ihram ila ruku'il imam. Sampai imamnya ruku. Yang kedua. Lawin fataral imam wahidan bila mubalaha. Anda kata misalnya suatu waktu ketika imam dalam posisi ruku', imam tersebut menunggu seseorang yang akan bermakmum dengannya. Bila mubalaha dan imam menunggunya tidak terlalu lama. Cuma ketika selesai makmum tadi itu ruku' bersama imam, mendapatkan tuma'nina bersama imam, tahu-tahu ja'a akhar. Ada datang yang lain. Nah, apa kira perlu menunggu apa enggak ini? Ini sudah nunggu tadi kan untuk makmum yang pertama. Selesai makmum yang pertama ruku dan tuma'nina bersama imam dalam ruku, tahu-tahu ada lagi yang masuk. Nanti kalau ditunggu yang kedua, selesai mau bangun, ada lagi yang datang. Tidak selesai. Maka hukumnya ya, tidak perlu menunggu. Dengan dilihat dua kali menunggu itu, kalau sekiranya terlalu lama tidak perlu ditunggu. Kecuali kalau masih menunggu lagi satu orang lagi tidak terlalu lama, maka sunnah tetap menunggu. Ini tadi dikatakan. Wa kana majmu'ul intidaran, dan dua masa dua kali menunggu itu, jika digabung dua waktu tersebut itu fihi mubalaha, kalau misalnya terlalu kelewatan batas ya, atau terlalu lama, fa innahu yukrah, maka hukumnya makruh bila sakin tanpa ada keraguan. Kama fituh rawan nihayah wahiruhuma. Wahirihima. Qala al-Fawrani yahrumul intidar li tawaddud. Ini yang Anda katakan tadi. Haram kalau menunggu makmum karena adanya kasih sayang kepada makmum tersebut. Ya, dalam arti karena keluarganya atau bukan atau karena kerabatnya, maka di situ dia menunggu. Yang ketiga. Min syuruti sunniyatil intidar an la ya'tad al-muntadiru al-but'a fil masyi. Ini sudah sebut tadi ya. Termasuk salah satu syarat imam sunnah menunggu, hendaknya ya, tidak menjadi kebiasaan al-nayatat al-muntadaru ya. Ini yang ditunggu, bukan al-muntadiru. Kalau perlu dikasih harokat karena penting, kan maknanya bisa berubah. Al-nayatat al-muntadaru, sekiranya orang yang ditunggu itu tidak membiasakan untuk mengakhirkan fil masjid dalam sholat berjalan. Au ta'khira al-ikhram, atau dia biasa mengakhirkan takbiratul ihram ila ruku'il imam, sampai imam ruh. Fa'in kana min adatihi dzalik, kalau misalnya kebiasaannya seperti itu, lam yantadir, imam tidak perlu menunggu. Bal yusan adamuhu, bahkan sunnah, kalau yang perlu yang sunnah malah tidak usah ditunggu. Zajran lahu, sebagai peringatan baginya. Kama fi Ramli, seperti yang disebutkan oleh Imam Ramli. Yang keempat, jami'u syuruti intidaril imam tajri fi intidaril munfarid. Itu kan kita bahas, yang kita bicarakan itu kan imam menunggu itu imam. Artinya imam sholat berjamaah dengan yang lainnya. Bagaimana kalau dia sholatnya sendiri? Kemudian ketika sholat sendiri dia dalam posisi rukuk, tahu-tahu ada orang yang masuk mau bermakmum dengan. Apakah sunnah orang yang sendiri tadi menunggu? Sunnah menunggu atau tidak? Ya, kita katakan sunnah. Karena perlunya kan agar si makmum itu mendapatkan satu rakaat. Maka sunnah, mau dia menjadi imam, mau dia ketika itu sholat sendiri, tetap dia sunnah menunggu makmum agar makmum tersebut mendapatkan satu rakaat. Ya, cuma di sini apakah syaratnya berlaku tadi itu yang disyaratkan, yang sudah ditulis, apakah berlaku bagi orang yang sholatnya sendiri? Kita katakan semua syarat berlaku kecuali satu syarat. Apa yang satu syarat yang tidak berlaku? Illa tatwiral intidar, kecuali kalau menunggunya terlalu lama. Tadi kan disyaratkan syaratnya jangan terlalu lama menunggu. Kalau lama, terlalu lama menunggu, tidak usah ditunggu, tidak sunnah. Itu syarat tidak berlaku kalau dia seorang yang sholatnya sendiri. Kalau dia sholatnya sendiri, ketika dia sholat sendiri kemudian dia dalam posisi ruku ada yang masuk, sunnah ditunggu walaupun lama, karena tidak mengganggu makmum yang lain. Kalau tadi kan ada makmum yang lain, falaisa bisyartin, maka bukan syarat fi haqqihi baginya. Fayusannahu an yantadira, maka sunnah baginya untuk menunggu. Man yuridul iktida'a bihi, menunggu orang yang menginginkan bermakmum dengannya. Walau ma'at tatwir, walaupun dengan waktu yang lama, isla yatadarar bihi ahad, karena tidak mendapatkan madarat seorang pun dengan menunggu yang lama. Yang kelima, as'ara ta'linuhum linadbil intidar fi ruku wa tasahudil akhir bihusulil fa'idah bihi min idraki rak'ah. Memberi isyarat ta'lilnya ulama, ilah, ya, mereka menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa kok sunnah imam menunggu, sebabnya tadi apa? Ya, menunggu baik dalam ruku ataupun menunggu dalam tasahud akhir. Kalau menunggu dalam ruku, sebabnya disunnahkan karena biar makmum mendapatkan satu saat. Dan sunnah menunggu dalam tasahud akhir agar apa? Agar makmum mendapatkan sholat berjamaah, kan gitu. Ya, ada faedah, ada apa? Faedahnya. Bihusulil faedah bihi min idraki rakaat, ini disebutkan sini, yaitu mendapatkan satu rakaat atau jamaah kalau menunggunya dalam tasawuf akhir. Waliman ihi fi ghairihima, dan tidak perlu menunggu di dalam posisi selain keduanya. Jadi tidak perlu menunggu makmum ketika dia dalam posisi berdiri, karena tidak ada faedahnya. Dia nunggu tidak nunggu, ya tetap makmum dapat satu rakaat. Ya, tidak perlu menunggu dalam keadaan sujud. Percuma kalau dalam keadaan sujud, si makmum tetap tidak mendapatkan satu rakaat. Jangan nanti ketika sujud, tahu-tahu ada yang masuk. Ah, nah tunggu aja. Ya, percuma buat apa nunggu? Ya, misalnya pun nantinya makmum ditunggu lama, sampai makmum juga sujud, tidak ada faedah. Karena makmum tidak mendapatkan juga satu rakaat. Ya, tidak ada faedahnya. Jadi perlu menunggu tadi karena ada faedah. Anahu mata uji dalil intidar faedah, berarti kalau didapatkan dengan menunggu itu faedah, fi ghairi ma dzukir, di selain yang sudah disebutkan, mudiba, berarti hukum menunggu hukumnya sunnah. Walidha khalu, oleh karena itu mereka mengatakan bisannil intidar, dengan sunnahnya menunggu fi sajdati saniya, dalam sujud kedua. Dalam sujud kedua. Limuafikin, bagi makmum yang muafik. Takhallafa, yang dia terlambat. Ya, terlambat mengikuti imam, ya. Li'itmam fatihatihi, untuk meneruskan fatihahnya. Hatta yarka, sampai betul-betul makmum tersebut yang muafik tadi ruku. Khaufan, dikhawatirkan min fawati rak'ah alaih, makmum itu ketinggalan satu rak'ah. Ini berkaitan yang sudah kita bahas, ya. Di situ kan sudah kita bahas, kalau tidak salah, ada bab yang menjelaskan sunnah atau makmum yang muafik diberi uzur ketinggalan dari imam sampai tiga rukun yang panjang. Jadi makmum muafik, bukan masbuk muafik. Tapi dia ada uzur sehingga dia tidak bisa mengikuti imam. Salah satu uzur contohnya aja, lupa misalnya membaca Fatihah. Kapan ingatnya? Ingat ketika imam ruku, baru ingat. Oh iya, imam sudah ruku, baru ingat. Anak belum baca Fatihah. Kan terlambat dia jelas. Ya, tidak apa-apa. Wajib tetap makmum tadi membaca Fatihah. Walaupun nanti imam iktidal, tetap ya, dia masih sah sholatnya dan ditunggu. Walaupun nanti imamnya juga sujud pertama, ya, tetap dia sah sholatnya. Imam sujud ke atau imam julus baina sajdatain, tetap ya diteruskan makmum itu membaca Fatihah dan tetap sah salatnya. Imam sujud kedua juga tetap diteruskan makmum kalau belum selesai juga salatnya. Tapi ketika imam bangun dari sujud kedua, jangan sampai makmum tidak selesai. Jadi kalau belum selesai juga, maka makmum ketika itu niat mufaraqah. Niat mufaraqah melanjutkan sholatnya sendiri. Ya. Atau, kan imam bangun lagi kan? Atau ngikuti imam, tidak niat mufaraqah tidak apa-apa. Tapi ngikuti imam dalam qiyam, kan imam berdiri lagi. Posisinya sekarang sama. Tapi dia harus nambah satu rakaat. Ya, kalau terjadi seperti ini, makmum tadi seperti itu lupa. Kemudian imam dalam posisi sujud kedua. Berarti ini kan rukun terakhir untuk di... atau rukun terakhir waktu bagi makmum, ya, dikasih ultimatum, kalau tidak selesai juga awas, kalau imam niat mufaraqah atau inti malah tidak usah ngikuti imam, melanjutkan sholatnya ngikuti imam, sudah nunggu imam di waktu berdiri, maka disunahkan bagi imam ketika dalam posisi sujud kedua untuk menunggu agar makmum itu selesai membaca Fatihah dan kemudian ruku. Setelah makmum itu ruku, imam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, tidak masalah. Terus makmum mengikuti imam, mengejar imam sampai betul-betul bersama dengan imam. Nah, di situ sunnah juga menunggu, selain menunggu dalam ruku, menunggu dalam tasyahud akhir, berarti juga sunnah bagi imam menunggu dalam posisi sujud kedua jika terjadi seperti hal yang ini. Wa fil qiyam, ada lagi selain itu juga sunnah menunggu fil qiyam dalam berdiri. Menunggu siapa? Bagi siapa? Liman alima, bagi seseorang yang mengetahui min halihi, daripada keadaannya, annahu idza raka'a, bahwasanya jika dia rukuk, qabla ihramihi, sebelum beliau atau orang tersebut takbir, yuhrimu hawiyan, dia akan melaksanakan takbirat ihram dalam posisi membungkuk. Ini saya jelaskan. Kadang-kadang ketika imam sudah hampir selesai membaca surat di musala misalnya, imam sudah hampir membaca surat. Ya, anggaplah imam baca surat pendek, qul huwallahu ahad Allah. Tahu-tahu ada santri yang terlambat masuk musala. Jadi takut dia ketinggalan satu rakaat. Ini sudah imam mau ruku. Imam tahu kebiasaan santri itu kalau terlambat kan takut, bukan takut karena Allah kan? Apa karena Allah? Kalau karena Allah kadang-kadang kok sampai lari-lari cepat-cepat jalannya. Padahal ya, kalau karena Allah, Allah mengatakan tidak dianjurkan untuk lari-lari, tapi tetap bisa kinah wa waqar. Tetap hendaknya berjalan ke masjid itu dalam keadaan tenang. Ya, jalan juga jangan tergesa-gesa. Walaupun dengan seperti itu akan ketinggalan satu rakaat. Bahkan dikatakan walaupun dengan seperti itu pun akan ketinggalan sholat berjamaah. Tetap dianjurkan, tidak apa-apa walaupun ketinggalan. Ya, kalau karena itu berarti hendaknya tidak usah lari lah. Kalau lari-lari cepat, nah berarti bukan karena Allah, karena ya takut sama ubudiyah. Al-Muhim, kita katakan tadi, kadang-kadang sampai mereka itu sampai batas dari takutnya terlambat, sampai ketika imam benar-benar ruku dari takutnya, jadi dia takbir langsung berbarengan dengan menundukkan. Jadi takbirnya separuh takbir dalam keadaan berdiri, separuh takbir dalam keadaan posisi ruku. Karena khawatir dicatat nanti. Padahal kalau seperti itu kan sholatnya sebenarnya tidak harus tenang, takbiratul ihram dalam posisi tegak, Allahu Akbar, kemudian baca takbir lagi untuk rukuknya, Allahu Akbar, kan gitu. Tapi kalau seperti itu anak ketinggalan, mau imamnya nanti sudah bangun dari ruk, jadi Allahu Akbar sambil berbarengan, tidak perlu takbir rukuk lagi, sudah ya, berbarengan sambil nundukkan tuak badannya, dan berbarengan dengan itu dia membaca tak. Nah, ini kan sebenarnya sholat yang tidak sah. Imam tahu kebiasaan itu. Ya, jadi ketika imam sudah selesai baca surat, ada yang cepat-cepat lari seperti itu, imam disunahkan untuk menunggu. Tidak usah rukuk dulu. Karena dia tahu, kalau dia imam nanti rukuk, dia tahu itu nanti akhirnya rukuknya tidak, takbiratul ihramnya tidak karuan. Ya, takbiratul ihramnya nanti separuh nanti berdiri, separuh dalam posisi itu rukuk. Nah, bagi imam ketika itu disunahkan menunggu dalam posisi berarti ada berapa posisi disunahkan menunggu? Ya, ada posisi rukuk, tasahud asani, kemudian dalam sujud yang kedua, dan dalam posisi berdiri. Jadi empat, dengan catatan yang tadi, dengan keadaan tertentu, tentunya bukan semua keadaan. Ya, empat. Jadi kalau misalnya ketika ditanya kalian bisa menjawab kapan imam sunnah menunggu dalam posisi apa aja, bisa menjawab semuanya empat, itu menunjukkan berarti betul-betul pagi, pintar berarti. Mana tadi? Hatta yarka'ul qiyam ini. Fayusanu intidaruhu qa'iman, maka sunnah menunggunya dalam posisi berdiri. Hatta yuhrima, sampai betul-betul makmum tersebut takbiratul ihram, khaufan ya, takutnya nantinya min butran sholatihi, takut nanti makmumnya batal sholatnya dengan cara takbir seperti itu. Wa in hasola bizalika, walaupun dengan itu akan terjadi tatwilus saniyah, akan menjadi rokaat kedua lebih lama. Ya, tatwil saniyah akan menjadi rokaat kedua lebih lama ala maqoblaha dibandingkan dengan rokaat yang sebelumnya. Padahal kan yang sunnah kan sebaliknya. Yang sunnah itu rokaat pertama hendaknya lebih panjang daripada rokaat kedua. Jadi kalau rokaat pertama baca waduha, rokaat kedua baca alam nas. Oh, jangan rokaat pertama alam nasroh, bacanya yang kedua rokaat waduha, jangan sebaliknya. Jadi yang sunnah, yang rokaat pertama suratnya lebih panjang daripada. Nah, misalnya dengan menunggu tadi dalam posisi berdiri akan menjadikan rokaat keduanya lebih lama daripada rokaat pertama, tetap disunahkan untuk menunggu. Wa yukhadu minhu, dan diambil daripada apa yang sudah disebutkan tadi, sanu intizari masbuk, menunggu, sunnahnya menunggu masbuk. Istaghala bi sunnatin, yang sibuk mengamalkan sunnah. Wa ta'akhara, kemudian dia makmum masbuk ini terlambat. Ba'da ruku'ihi imamihi, setelah selesai rukuknya imamnya, liyati, ya setelah imamnya rukuk, ya liyati, ya agar si makmum itu melaksanakan minal fatihati, daripada fatihah, bi qadri ma'atabihi minas sunnah. Seperti apa atau semasa yang dia melakukannya untuk mengamalkan sun. Ini juga perlu penjelasan. Jadi bagaimana hukumnya kalau masbuk? Ini sekarang bicara masbuk. Masbuk ini kan semestinya, kalau dia masbuk, ketika selesai takbiratul ihram, mestinya harus baca apa? Baca apa? Langsung baca fatihah. Mestinya harus langsung baca fatihah. Jangan baca apa? Jangan baca doa iftitah. Jangan juga baca ta'awud sekalipun. Jangan. Langsung baca fatihah, langsung bismillah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia masbuk. Dan apa artinya masbuk? Artinya masbuk, dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah. Jadi tidak bisa membaca fatihah sempurna sampai akhir. Jadi waktu yang sudah tidak cukup untuk membaca fatihah, terus tahu-tahu waktunya itu sebagian malah ditambah, digunakan untuk membaca yang sunnah. Padahal fatihah wajib. Jadi gunakan waktu yang ada, yang tersisa itu untuk membaca fatihah, membaca yang wajib. Jangan digunakan untuk membaca yang sunnah. Jadi salah kalau masbuk, tahu-tahu baca doa iftitah. Bahkan walaupun membaca ta'awud, jangan baca ta'awud. Kalau terjadi masbuk tapi baca ta'awud, atau masbuk tapi baca doa iftitah, kadang-kadang kan bisa jadi terjadi kan? Ya berarti bisa terjadi juga berarti kan? Ya mungkin dia tidak ngerti, ya mungkin dia tidak tahu hukumnya, atau mungkin dikira masih bisa nututi, tahu-tahu tidak nututi membaca fatihah, padahal dia di awalnya sudah membaca doa iftitah, sudah membaca ta'am. Gimana hukumnya ketika imamnya dia ruku? Nah, dikatakan oleh ulama, hukumnya wajib meneruskan fatihahnya sekedar dia membaca doa iftitah dan ta'awud. Jadi dia baca doa iftitah dan ta'awud berapa detik? Misalnya, kita katakan 15 detik. Berarti dia wajib ketika imam ruku', ya ketika imam ruku' wajib meneruskan fatihahnya selama 15 detik. Paham kan? Selama 15 detik. Nanti kalau selesai fatihahnya dalam 15 detik dan imam masih dalam posisi rukuk, dia rukuk dan dapat tumaknina bersama imam posisi rukuk, ya alhamdulillah. Berarti dia dapat satu rakaat. Bagaimana kalau misalnya 15 detik dia gunakan untuk membaca fatihah tapi tetap belum selesai fatihahnya? Imam bangun dari rukuk. Atau imam belum ya imam bangun dari rukuk dan dia membaca fatihah belum selesai, maka dia ketinggalan satu rakaat bersama imam. Jadi nambah satu rakaat. Itu kan hukumnya. Jadi kalau dia masbuk, harus dia menjadikan waktu yang dia gunakan untuk membaca sunnah, ta'awud atau iftitah, harus digunakan untuk meneruskan fatihahnya dalam waktu tersebut. Kemudian kalau waktu itu sudah digunakan untuk baca fatihah, Kalau ternyata selesai dalam waktu 15 detik, selesai Fatihahnya, ya selesai sudah. Tinggal dia ruku. Kalau dia ruku, kemudian imam masih memang dalam posisi ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau misalnya selesai 15 detik, dia gunakan untuk meneruskan Fatihah, tapi ternyata imam sudah bangun dari ruku, ya berarti dia ketinggalan satu rakaat. Jelas kan? Nah, berkaitan dengan itu, kalau misalnya Mas Buk tadi yang sedang melaksanakan kewajibannya membaca Fatihah sekedar membaca doa istita atau ta'awud, maka disunahkan bagi imam yang dalam posisi ruku untuk menunggu. Kalau tadi yang pertama kan sama, beda. Kalau yang pertama yang kita bahas itu adalah makmum yang Mas Buk. Jadi imam dalam posisi ruku, tahu-tahu ada orang yang masuk mau bermakmum. Mas bukan. Tapi kalau ini adalah muafik. Tapi tetap posisinya sama, yaitu dalam posisi menunggu dalam ruku. Cuma yang pertama tadi Mas Buk, yang ini adalah muafik. Bukan muafik, ya. Tapi tidak diingatkan. Tapi Mas Buk cuma membaca doa iftitah atau ta'awud. Wa ta'akhara abana tadi wa yang biqadimah tabihin. Wa kala Mas Bukun. Begitu juga Mas Buk. Ta'akhara jahlan. Yang dia terlambat jahlan li'itmamil fatihah. Jahlan karena dia tidak tahu kalau dia harus meneruskan fatihahnya ba'da ruku'i imamihi, setelah ruku'nya imamnya. Ya, kalau tadi kan, jadi kadang-kadang ada yang Mas Buk yang tidak ngerti. Mas Buk ini kan sebenarnya kalau dia tidak membaca doa iftitah, tidak membaca ta'awud, ya, dia kan membaca Fatihah secukupnya sudah, walaupun tidak sempat sampai akhir. Maka ketika imam ruku, dia Mas Buk ini juga harus ruku, walaupun Fatihahnya belum selesai. Jangan diteruskan. Kalau dia maksa meneruskan Fatihahnya sampai tidak mendapatkan rukuk bersama imam dengan tumakninah, berarti dia malah ketinggalan satu rakaat. Andai kata dia langsung rukuk, dapat satu rakaat. Tapi kalau dia maksa, nanggung, ana teruskan aja. Bahkan kadang-kadang bukan dia menganggap nanggung, diteruskan aja Fatihahnya. Kadang-kadang merasa atau menganggap bahwasanya meneruskan Fatihah sampai akhir hukumnya wajib. Ada. Sebagian mungkin seperti itu. Jadi dia menganggap Mas Buk ini kan, tapi dia menganggap harus meneruskan Fatihahnya sampai akhir. Kemudian mengejar imam. Nah, ini salah. Mestinya kalau dia Mas Buk harus ketika imam ruku dia tinggalkan Fatihahnya walaupun belum selesai dan ruku bersama imam. Mestinya seperti itu. Nah, jika terjadi seperti itu dan imam tahu, ini imam Mas Buk yang tidak tahu hukum, tidak mengerti ilmu. Dia imam tahu ini Mas Buk, tapi dia membaca Fatihah mau diteruskan sampai selesai, maka disunahkan bagi imam untuk menunggu dalam ruku. Nunggu sampai betul-betul makmum tersebut selesai membaca Fatihah dan ruku bersama imam dengan tuma'nina. Ini juga disunahkan menunggu, ya, dalam keadaan tersebut. Fa yantadhiruhuma, maka menunggu keduanya bagi imam tadi fi ruku, dalam ruku, liyudrika, agar dua makmum yang Mas Buk tadi itu liyudrika mendapatkan arok atas aku. Fawaid. Jam 8 sudah. Yang akan datang. Sofa 1. Sofa. Yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Faedah al-khamisah. Qabihun bil-alim an yatakallam fi hukmi ba'dil wajibat aw fada'ilil khairat aw syai'in minal muharramat fa'idha tuliba inda dhalika bi dzikri ba'di ma warada anillahi wa an rasulihi fi dzalikal amr lam yakdir an yurida syai'an fi dzalik. Jadi sesuatu yang jelek jika seorang yang alim berbicara tentang hukum sebagian kewajiban atau berbicara tentang keutamaan-keutamaan kebaikan-kebaikan tertentu atau sebagian daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Fa'idha tuliba, tapi kalau dia diminta indah darika ketika itu untuk menyebutkan ba'di ma warada, sebagian apa yang datang daripada Allah wa an rasulih, dan daripada rasulnya, fi dzalikal amal, dalamnya dalam sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut, lam yakadir an yurida syai'an fi dzalik, dia tidak bisa mengutarakan dan menyampaikan sedikit pun daripada hal tersebut. Jadi hendaknya akan menjadi sempurna jika seorang yang alim itu bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, bisa menyampaikan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pembahasan yang dia bahas. Kalau dia membahas wudu, dia bisa menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan wudu. Kalau dia membahas wudu, juga dia bisa menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu dan semisal itu. Nah, oleh karena itu, walaupun kita katakannya bahwasannya ilmu itu adalah fardhu ain, mencari ilmu adalah fardhu ain, dan menghafal Al-Qur'an hukumnya adalah fardhu kifah. Kifayah. Ya, bahkan bisa juga sebagian mengatakan sunnah. Nah, dan kalau bertentangan, ana tidak bisa menggabung dua-duanya. Kalau ana artinya sibuk untuk mencari ilmu yang wajib, maka ana tentunya tidak bisa fokus untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kalau ana menghafalkan Al-Qur'an, tidak bisa sempurna mencari ilmu. Karena ini kan dua-duanya butuh waktu, butuh kecerdasan. Kalau memang tidak bisa kedua-duanya, maka hendaknya mendahulukan mencari ilmu. Tapi kalau dia bisa dua-duanya menggabung, dia punya kecerdasan, dia punya waktu, bisa mencari ilmu, bisa menghafal Quran, bahkan bisa menghafal hadis Bukhari, hadis Muslim juga, menghafal Riyadhus Shalihin, ya, Masya Allah. Akan sempurna. Orang alim tadi akan menjadi sempurna ilmunya. Ya. Karena Imam Syafi'i aja menghafal Quran umurnya 7 tahun. Imam Syafi'i 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Kemudian umur 10 tahun sudah menghafal hadis muwatta. Ya, hadis muwatta. Ya. Juga tentunya menghafal yang lain yang sangat banyak daripada mutun-mutun. Dari matan-matan atau nabam-nabam yang dihafal. Karena mereka sebenarnya bukan hanya memahami. Kadang mereka banyak sekali kitab-kitab yang dihafal. Jadi banyak yang dihafal. Seperti kitab Al-Irsyad, banyak yang menghafalnya. Kitab Al-Minhaj, itu juga banyak yang menghafalnya. Padahal itu kitab ya, tapi dihafal. Ada yang lebih kecil daripada itu. Risalatul Mulari, apa? Bukan Risalatul Jami'ah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, kitab fikih dan tasawuf digabung, tapi kecil, lebih kecil. Kalau minhaj kan agak tebal. Ya, itu juga biasa digabung, dihafal oleh mereka. Bahkan mereka salaf menjamin mendapatkan futuh kalau menghafal kitab tersebut. Dan Ibn Hajar termasuk Ibn Hajar menghafal kitab Al-Minhaj sempurna dari awal sampai akhir. Itu dihafal kitab loh. Artinya kitab bukan nazam. Kalau nazam Zubad, nazam Imriti Alfiya, itu kan lebih mudah dihafal daripada kitab Nasr. Ini Nasr kitab ini. Jadi itu lebih sulit untuk dihafal, bukan hanya difahami tapi dihafal. Tapi Ibn Hajar menghafal Al-Minhaj. Bahkan Habib Umar Al-Muhdhar menghafal minhaj ini, hafalan kuatnya itu sampai seperti menghafal Fatihah. Dari kuatnya hafalan minhajnya itu. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi di antara mereka yang menghafal minhaj, menghafal irsyad, menghafal bidayatul hidayah. Ya, itu semuanya adalah nasar kitab. Ya, apalagi kalau nadam, jelas kebanyakan sudah hafidhah al-minhaj, hafidhah al-alfiyah. Itu semuanya dihafal. Kita-kita ini ngafal apa? Paling kidatul awam itu. Kelas teri kita ini kan. Kalau dibanding mereka ini enggak ada apa-apanya. Memang berat. Ya bukan, mungkin mereka itu lebih mudah mungkin mereka untuk menghafal. Karena mungkin mereka jarang bermaksiat, mungkin enggak maksiat. Ya. Mereka juga makanannya makanan yang halal. Jadi kalau Imam Syafi'i ajak satu kali maksiat aja, satu kali maksiat Imam Syafi'i mengadu hafalannya berat. Yang mengadu sulit menghafal, sulit memahami. Padahal satu kali maksiat. Ya, Imam Syafi'i satu kali maksiat. Melihat auratnya perempuan satu kali pernah. Itu pun hanya kakinya di jalan. Dengan itu sudah sulit untuk menghafal ya matan-matan dan pelajaran-pelajaran. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Setelah itu diberikan hafalan yang sangat kuat. Bahkan Imam Syafi'i kalau membuka kitab yang kiri ditutup dengan tangannya. Kenapa? Karena takut menghafal yang kiri terlebih dahulu sebelum menghafal yang kanan. Kalau kita jangan niru-niru ya, tutup nanti. Imam Syafi'i juga kalau dibacakan 100 bed. Qidatul Awam itu berapa? Berapa Qidatul Awam? 40-an? 40-an ya. Ini 100 bed. Qidatul Awam 40-an kita menghafalnya berapa hari itu? Berapa hari? Seminggu. Seminggu belum tentu selesai. Imam Syafi'i 100 bed dihafal dalam satu hari. Bahkan bukan dalam satu hari, dalam satu majelis. Bukan satu majelis lagi. Disebutkan satu kali 100 bed. Disebutkan di hadapannya satu. Langsung hafal. Imam Syafi'i, insyaAllah. Enak kalau seperti Imam Syafi'i, enak. Jadi dengar langsung hafal, dengar. Bahkan tidak cukup langsung menyebutkan lagi 100 bed, bisa menyebutkan dari bawah. Bukan dari awal tapi dari bawah bisa. Itu kuatnya hafalannya. Ya termasuk Imam Syafi'i suka yang menghisap luban. Ada luban zakar namanya di ma'ruf di toko-toko yang menjual dupa-dupa. Itu diusap. Imam Syafi'i mengatakan itu termasuk menguatkan hafalan. Tapi salah satu sebabnya. Tapi kalau kita jangan tidak cukup luban zakar di walaupun tiap hari belum ten. Yang paling mujarab tentunya harus dihindari maksiat dan makanannya terutama harus makanan yang halal. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami mengadu Abu Yazid Al-Bustami kok sulit menghafal, sulit memahami pelajaran. Pasti ada sebab-sebabnya. Kenapa kok tidak ada, kok ada kesulitan dia menghafal, memahami pelajaran. Suatu waktu dia berkata kepada ibunya, ya wahai ibuku. Apakah ada sebab kenapa, ya mungkin ibunya tahu ada sebab tertentu, kenapa kok anak sulit menghafal, sulit memahami pelajaran. Katanya ibunya, anak tidak ingat, anak melakukan apapun, anak tidak ingat anak melakukan maksiat atau makan makanan yang haram. Cuma katanya ibunya, anak ingat dulu. Waktu anak mengandung kamu, masih di dalam kandungan ibunya, ketika itu anak ngidam memakan keju. Dia ngidam, kepingin. Namanya ngidam kan biasanya harus dituruti. Akhirnya suatu waktu anak lihat, kebetulan ketika anak ngidam keju, anak lihat di depan rumah tetangga ada keju. Anak cuma nyicipi, sedikit nyicipi. Pas ngilangkan ngidamnya, nyicipi aja. Untuk tahu rasanya aja. Tidak mengambil dimakan. Itu aja. Tapi tanpa izin. Katanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya itu sebabnya. Ya bisa aja itu sebabnya. Kalau begitu anak mau minta ridhonya tetangga tersebut. anak mau minta maaf. Siapa tahu dengan itu akan berubah keadaan anak. Minta maaf dan betul berubah. Setelah dia minta maaf, minta ridhonya, dia mudah menghafal, mudah memahami pelajaran. Jadi kalau cuma keju yang sedikit, apalagi yang lebih dari itu, apalagi endomie, apalagi yang ya, yang lain-lain, yang 100.000, 200.000, itu padahal bukan dia sendiri, itu ibunya, apalagi, tapi efeknya bisa kepada anaknya. Ya, apalagi kalau dia sendiri yang makan makanan haram. Habib Hasan bin Shoda al-Bahar juga demikian. Habib Hasan bin Shoda al-Bahar, ya, termasuk di waktu masih mencari ilmu, mondok, ya, belajar dengan gurunya bersama murid-murid yang lain. Suatu waktu ada seseorang yang dermawan, artinya orang kaya sebenarnya. Dia melihat keadaan murid-murid yang belajar di situ itu kasihan. Makannya hanya kurma sama air putih, kadang dikasih gahwa, kopi. Kurma, kita kalau dikasih makannya kurma mungkin protes semuanya kan. Nasi aja masih protes kadang-kadang ya. Ya ini Abu Hasan ini biasa, sudah berjalan beberapa waktu, datang orang kaya, melihat keadaan mereka seperti itu kasihan. Sehingga orang kaya tadi berjanji memberi setiap hari roti yang lembut, yang enak-enak, lezat-lezat, dengan susu murni untuk mereka. Setiap hari, futur, ghadha dikasih. Ya, akhirnya dilaksanakan itu, makan berhari-hari dengan makan roti yang enak, dengan susu, sapi yang segar. Setiap hari berjalan berapa hari, tapi ternyata keadaan mereka berubah. Yang dahulu mereka itu mudah memahami pelajaran, mudah menghafal, tahu-tahu mereka kok berubah, kok sulit menghafal, kok tidak seperti dulu. Takrirnya, mengulangnya, selalu lemah, dhaif terus. Dipikir-pikir dan diingat-ingat itu terjadinya setelah mereka makan roti dan susu tersebut. Hanya mereka tahu, yakin, bahwasanya sebabnya itu. Mereka minta kepada orang kaya tersebut untuk tidak mengirim lagi. Setelah tidak dikirim lagi, berubah. Dan ternyata mereka bisa seperti dahulu lagi memahami dan menghafal dengan mudah. Jadi kalau itu aja harta yang tidak jelas orang kaya itu mungkin syubhat atau apa, tidak jelas, apalagi kalau jelas-jelas itu haramnya. Ya bagaimana kita bisa mudah menghafal? Kalau dulu biasa mereka menghafal ini, menghafal kitab ini, kitab itu. Jadi termasuk sebenarnya bagi seseorang yang alim, hendaknya lebih sempurna lagi bisa menghafal Quran. Lebih sempurna lagi bisa menghafal hadis. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad. Wasudurul mu'min innama tansharihu bikalamillahi wa bikalam rasulih. Karena orang-orang mukmin, orang-orang awam itu, orang-orang Islam itu, sesungguhnya hati mereka itu akan serak kalau disebutkan kalamullah. Kalau disebutkan kalam Rasul. Dan itu sebaik-baik kalam kan. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalamullah. Ada yang lebih mulia daripada kitab Allah. Dan yang kedua setelah Al-Quran, yang paling mulia daripada kitab adalah hadis. Makanya dikatakan hadisul Bukhari adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab Bukhari adalah kitab yang paling sahih, paling mulia setelah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena itu mencakup hadisnya Rasulullah SAW. Dan dibanding hadis-hadis yang lain, hadisnya Imam Bukhari lebih ketat untuk dianggap sahih. Syaratnya lebih ketat. Sehingga insya Allah lebih akurat, lebih terjamin daripada hadis yang dhaif. Semuanya hadis sahih. Nah, dikatakan ashahul kutub, yang paling ya, kitab paling sahih setelah Al-Qur'an adalah hadis Bukhari. Wa bihi tatma'innu qulubuhum, maka dengan kalamullah atau kalam Rasul hati mereka akan menjadi tenang. Wa tantahid himamuhum, akan menjadi tergerak himmah mereka, akan meningkat semangat mereka ya ketika disebutkan kalamullah atau kalam Rasul. Yang keenam, yang bahi lil mudarris anjas kurama anal babi luwatan wa syara'an. Bagi seorang pengajar, ketika mengajar, hendaknya dia menyebutkan ma'nal bab, arti daripada bab yang dia ajarkan ketika itu. Baik arti secara bahasa, luwatan, atau arti secara syara'an. Jadi kalau dia menyebutkan atau akan mengajar tentang pembahasan sholat, terlebih dahulu dia sebutkan kepada murid-muridnya apa itu sholat menurut pengertian bahasa. Arti sholat dalam bahasa itu apa? Sholat apa? As-salatu luwatan adu. Ya. Ya, dikasih pengertian salat itu dalam bahasa doa. Shalla alaih bimakna da'a. Ya, shalla alaih bimakna da'a lahu. Mendoakan. Mendoakannya. Wala tusalli alaihim abadan. Jangan kamu mendoakan mereka. Tusalli alaihim. Bukan berarti di sini mensolati, tapi mendoakan. Karena dalam bahasa salat itu doa. Shalla yusalli artinya da'a yad, yad'u. Salat ini doa dalam bahasa. Ya, kemudian dijelaskan tentang makna salat menurut syar'an, menurut arti agama, dalam fikih, dalam ilmu agama salat itu apa? Maka disebutkan af'alun atau aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslimi ghaliban, ya biasanya salat itu yang didahului. Salat itu aqwal wa af'al. Ya, ucapan dan juga af'al, pekerjaan. Yang didahului muftatahatun bitakbir, didahului dengan takbiratul muhtatamatun yang diakhiri bitaslim dengan salam. Ghaliban itu biasanya. Kadang-kadang ada yang keluar daripada itu, tapi itu di luar kebiasaan. Yang biasanya sholat seperti itu. Pasti sholat mengandung pekerjaan, ruku, sujud itu pekerjaan, juga sholat mengandung ucapan, baca fatihah, baca surat, membaca tasahud, dan lain sebagainya. Jadi itu pengertian menurut syar'an. Dan begitu juga ketika menjelaskan yang lain, mahwal wudu, mahwal shom, mahwal hajj, itu semuanya, hendaknya, lebih baiknya, seorang yang mengajar, menjelaskan tentang makna bab yang dia ajar, kan dari segi bahasanya, ataupun juga dari segi agamanya, syar'an. Wa ahkamahu. Kemudian juga dianjurkan, menyebutkan hukum-hukumnya. Tadi sholat, makna sholat luwatan kada, makna sholat syar'an kada, dan ahkamu sholat, hukum sholat. Karena sholat mempunyai hukum-hukum tertentu. Sholat bisa menjadi wajib, sholat bisa menjadi makruh, sholat bisa menjadi khilaful aula, sholat bisa juga menjadi haram ma'asihha, haram dan sah. Tapi juga sholat bisa menjadi haram ma'adamis, seha, haram dan tidak sah. Puasa juga demikian, puasa bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, kemudian haram, dan seterusnya. Ya, hendaknya dijelaskan juga tentang hukum daripada bab itu sendiri. Ya, kalau ada hukumnya, dijelaskan hukumnya apa. Allah Alam, ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan was-wasnya seorang imam yang takbirnya berkali-kali, terkadang hampir 10 kali. Padahal sudah sering diingatkan, tapi karena sudah kebiasaan jadi terasa sulit untuk menghilangkannya. Ada yang bilang harus dikageti. Apakah benar Ustaz? Jadi memang penyakit was-was ini susah-susah gampang untuk diobat. Kalau ada keinginan dan kemauan yang kuat, gampang. Kalau keinginannya kurang kuat, susah untuk diobat. Dikasih nasihat, dibilangi, disebutkan qala Allah Ta'ala, qala Rasul, tetap tidak sembuh-sembuh. Ada yang seperti itu, bertahun-tahun seperti itu. Ada sekali datang kepada ulama, sembuh. Datang seseorang was-was. Ya, ketika sholat, pasti selesai sholat menganggap bajunya, pakaiannya najis. Sehingga dia harus mengganti sholatnya. Bahkan sampai-sampai dia tidak mau sholat kecuali dengan baju yang khusus. Sholat khusus. Tidak mau pakaian yang sehari-hari digunakan untuk sholat. Was-was. Dari mana cara menyembuhkannya? Dia datang kepada Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Ya sudah, mulai sekarang, katanya Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Mulai sekarang ente sholat. Tapi dengan syarat, kalau inti sholat, bawa satu kresek tainya unta. Kotoran unta. Sholat, bawa satu kresek kotoran unta. Bawa. Dua ku sholat. Jadi ketika dia melaksanakan sholat, dia setuju. Ya, karena ada keinginan yang kuat untuk sembuh. Jadi setiap sholat, bawa satu kresek kotoran unta. Ya, mungkin sholatnya dia sembunyi-sembunyi ya. Kalau sholatnya di masjid, bawa kresek seperti itu kan orang bingung, ini apa ini? Atau mungkin sholatnya di rumah, tidak di masjid. Yang penting setelah berjalan berhari-hari, selesai ya, dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Habib Abdul Mas'ud, dia kembali kepada Habib Abdul Mas'ud. Sudah, ana laksanakan sholatnya. Sudah, sekarang ente sholat, balik lagi ke rumah sholat seperti biasa. Insya Allah tidak ada was-was. Sholat dia, pulang ke rumah, dia praktekkan sholat. Atau was-was lagi apa enggak? Ketika sholat, ada bisikan. Was-was kan bisikan. Najis kan gitu. Ya, hingga dia menganggap najis. Tidak sah takbirnya, tidak sah. Sehingga dia mengulangi takbir kan gitu. Itu najis pakaiannya, ini tentang najis. Ketika dia sholat kembali ke rumah, dibisiki seperti biasanya, seperti dulu. Pakaian ente najis, pakaian ente tidak sah, sholatnya tidak sah. Apa tidak sah? Anak kemarin 40 hari, anak bawa kotoran unta, sah-sah aja sholat anak. Apalagi tidak pasti seperti ini. Ya. Jadi artinya ketika itu dia sudah meyakini, yakin tidak terganggu dengan bisikan saya. Ketan cuma bisikan, tidak pasti. Anak bawa pasti sudah yakin 100% bawa kotoran unta satu kresek. Tapi sholat anak sah-sah aja. Ya. Perlu seperti itu. Untuk melawan itu sebenarnya intinya mengobatinya dengan melawan, jangan mengikuti. Ya, termasuk datang seseorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, ana seringkali mengulang-ulang takbir. Nanti mengulang, benar, mengulang takbir, iya. Padahal nanti sudah takbir, nanti ulang, iya. Ana sudah takbir, nanti ulang, iya, benar. Seperti kalau begitu, mulai sekarang tidak usah sholat. Tidak usah sholat. Ya, ente kan mengulang takbir, tapi dikatakan enggak, diulang sholatnya. Padahal ente takbir kan? Iya takbir, tapi diulang, dikatakan enggak. Ya, berarti ini orang gila. Sudah takbir, dikatakan sih, orang gila tidak wajib sholat. Jadi ente, orang gila tidak wajib sholat. Hanya artinya apa? Biar dia sabar. Seperti itu, seperti orang gila. Dia sabar, dia sudah takbir, jangan diulang. Oh, dia sudah takbir, kok diulang? Kalau dia diulang, ya berarti kayak orang gila aja dia. Takbir diulang. Ya, kalau makanya katanya ulama, was-was ini sebabnya ada dua. Kalau tidak karena bodohnya mengerti tentang ilmu, salah satu sebabnya itu. Kebodohan akan ilmu. Jadi dia enggak ngerti bahwasanya ya, was-was ini bukan sesuatu yang baik. Mengikuti was-wasnya itu bukan sesuatu yang baik. Jangan diikuti. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Orang yang ngerti. Imam Ali Zainal Abidin sempat was-was. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib. Itu sempat was-was. Was-wasnya dia dalam najis. Dia setiap ke kamar mandi merasa pakaiannya najis. Jadi kalau ke kamar mandi dia pakai khususnya untuk qada hajah, pasti dia ganti baju, kemudian dia melaksanakan sholat. Tidak mau memakai pakaian yang sudah dipakai untuk masuk kamar mandi. Suatu waktu dia mikir, ana pikir Rasul tidak pernah seperti itu. Rasul sholat dengan memakai pakaian yang digunakan untuk masuk kamar mandi, yang digunakan untuk qada'il hajah yaitu dipakai lagi untuk sholat. Padahal itu Rasul. Apakah Rasul lebih hati-hati? Apakah ana lebih hati-hati daripada Rasul? Apakah ana lebih menjaga daripada Rasul? Tentunya tidak. Rasul orang yang paling takwa, paling hati-hati dalam ibadah. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Kenapa kok ana harus melakukan itu? Sehingga dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Nah, karena dia punya ilmu. Jadi kalau tidak mengerti, dia akan menganggap mengikuti was-was itu baik. Kan pasti was-was dikatakan, ayo, nanti takbir lagi. Karena kalau tidak takbir, nanti tidak sah sholatnya kan. Padahal kalau dia punya ilmu, takbirnya dia sudah dianggap sah. Kalau dia punya ilmu, takbirnya dia sudah dianggap ada perlu ulang. Kalau dia punya ilmu, dia tahu mengulang takbir dalam sholat yang wajib hukumnya haram. Karena mengulang takbir berarti membatalkan yang pertama. Dan membatalkan berarti membatalkan sholat fardu. Membatalkan sholat fardu hukumnya haram, dosa besar. Dia sudah takbir dan sah takbirnya kok diulang. Berarti kan dibatalkan, haram itu. Ya kalau dia tahu itu haram, insya Allah dia tidak akan melakukan. Nah dia punya ilmu. Nah kemudian juga kalau dia punya ilmu, dia tidak akan mengikuti was-wasnya. Apalagi kalau dia punya ilmu, dia ngerti, termasuk salah satu pendapat, bahkan ini pendapat mazhab yang tiga. Ya, sunnah atau bukan sunnah, cukup niat itu ketika sholat dilaksanakan sebelum takbir. Sebelum takbir. Ini kan kadang-kadang kita was-wasnya ketika takbir ini karena niatnya itu kan sebenarnya. Tidak berbarengan kan? Allah, Allah. Harus hatinya itu niat berbarengan dengan takbir. Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai begitu kan? Itu banyak itu. Diulang. Nanti kadang-kadang sudah selesai. Allah, Allah berulang. Allahu Akbar. Lah, diulang tapi kepalanya geleng-geleng. Allah, Allah diulang lagi. Jadi ana yakin dia itu kayaknya masalahnya dalam nih. Niat, niatnya harus sesuai dengan takbir, harus berbarengan dengan takbir. Allah, Allah, Allah. Oh, tadi kok sholat duhur betul ana niat, tapi kok fardiyahnya sholat duhur harus dihadirkan sholat duhur yang wajib, tapi kayaknya ana tidak menghadirkan itu, kayaknya tidak sah, diulang lagi dan seterusnya. Katanya A'immah Salasa, pendapat madhab yang tiga mengatakan niat itu cukup sebelum takbir. Jadi sebelum takbir nanti niat dulu, ana niat sholat isya 4 rakaat fardhon, salat yang wajib lillah ma'muman lillahi ta'ala. Sudah selesai kan? Tinggal takbir Allahu Akbar, selesai. Sah. Jadi ketika Allahu Akbar enggak usah niat lagi, sudah Allahu Akbar enggak usah. Tinggal a'imah asal-asal menurut mazhab yang tiga. Ya, kalau menurut mazhab yang tiga diikuti tidak apa-apa, khususnya bagi yang terkena penyakit waswas boleh mengikuti mazhab yang lain agar dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti bisikannya. Sehingga dikatakan seperti tadi itu Habib Abdul Rahman Mas'ur. Kenapa tuh orang itu disuruh untuk membawa kotoran unta? Padahal kan tidak sah. Ya, karena Habib Abdul Rahman Mas'ur punya ilmu. Dia tahu, ya memang yang utama tidak sah, tapi ada pendapat ulama yang lain. Bahkan mazhab yang lain juga membolehkan seseorang sholat dalam keadaan najis, termasuk Imam Malik. Sah sholat walaupun ada najis. Dan dia tahu kotoran unta ini termasuk banyak pendapat ulama yang mengatakan kotoran unta hukumnya suci, bukan najis. Bukan hanya unta, tapi hewan yang boleh dimakan. Unta, kambing. Banyak pendapat ulama, termasuk ulama Syafi'i. Imam Istakhri, Imam Rawyani, Imam Nakhai, ulama Syafi'i semuanya. Yang mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan, itu hukumnya suci. Jadi hal itu hendaknya masuk mengikuti pendapat yang lain. Agar apa? Agar menjadi was-wasnya orang tersebut menjadi sembuh. Ya, dianjurkan juga ada apa panggil mazhab kalau misalnya bisa menjadikan kesembuhannya. Jadi kalau dikatakan di sini ada yang bilang harus dikageti, apakah benar? Ya tanya sendiri karena orangnya, kalau memang benar ya kageti aja tiap sholat. Ya Rabbana farahna bi annana farahna wa annana asrafna ala rabba. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha al-niyah ya musanni fi hadhihi al-kutub walidina wakum rabbuka alaina wa alaihim mimma yashahina ala niyati an nabudda fa rahmahum ila darajati minna fa hasahum bi mawsari wa yudu alaina min asarihim wa fatihim wa barakatihim wa sarihim wa ya anna niyati an allah subhanahu wa ta'ala alaina wa yakunna wa jami'a tullabina wa talibatina in kana khatul arifin fa tarabbatul adamu ja'anna wa yahum من العلماء العاملين من الدعاة المخلصين بربهم من سيد المرسلين من الهادي المهتدين غير الضالين ولا المضلين من المربين من المسلكين من المتحلقين بأهلك سيد المرسلين من المتابعين لسلف الصالحين من الفائدين بالنظر إلى وجهك الكريم ومن المحفوظين من جميع المصائب والنوائب من شر الأفاد والآحاد من شر الأمراض القلبية وقلبية الظاهرة والباطنة ومن سوء الأخلاق ومن سوء النيات ومن سوء الأعمال وعلى نيتي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب الطرق وفارق قلوب وسيء قلوب المطلوب لنا وللمحبوب يحول أحوالنا إلى أحسن الحال من حالة المعاصي إلى حالة الطاعة من حالة الشقاوة إلى حالة السعادة من حالة الشهود إلى حالة الرضا من حالة الضيق إلى حالة السعة من حالة الفقر إلى حالة الغنى من حالة halatil karab ila halatil faraj. Niyati an Allah subhanahu wa ta'ala yakhtimana bi khair ba'da tilil umur fi khair wa tufa'afiyah fi ta'ati wa ta'ati rasulik. Ala hadinu kuniya shalai jami khutmi khair wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha.